Sapa ni tekan dah? Wah, Inggris ya arane mah. Aduh, panggung ini jomplang itu loh panggung ini. Tukang pecreknya subur makmur. So it's your love. aku pengen nembang biarin Kang Jarepen Yuni gebok bae sih nembangnya. Jadi kita orang